Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, azani Allah iyakum, kita lanjutkan. Masih kita di bab amal ma'ruf nahi munkar. Maka ayat yang berikutnya yang Imam Nawawi sampaikan dalam kitab Riyadhus Salihin adalah wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah al haqqu, kebenaran itu, min rabbikum, dari Tuhan kalian, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang mau, silakan untuk beriman. Barang siapa yang mau hendak kufur, maka terserah dia. Ayat ini dalam surat Al-Kahfi, Allah berbicara kepada kita semua, memerintahkan kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum, bahwa al-haq itu, kebenaran itu datangnya dari Allah SWT. Maka kembalinya kepada manusia, ada di antara manusia yang mau beriman terhadap al-haq yang Allah turunkan kepada kita semua lewat Rasulnya, ada pula yang kufur. Ketika Allah mengatakan al-haqqu min rabbikum, kul, ada perintah. Al-haqqu min rabbikum, sampaikan. Artinya, ada perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang itu juga bermakna untuk kita semua, untuk menyampaikan al-haq kepada manusia. Oh, al-haq dari Tuhan kalian. Ayat yang berikutnya adalah dalam surat Al-Hajr, fasda' bima tu'mar. Fasda' artinya perintah untuk menyampaikan terus terang, bima tu'mar, atas apa yang kalian diperintahkan. Juga mengandung makna untuk kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabi ba'isin bima kanu yafsuqun. Kami selamatkan alladhina yanhauna 'anil su' atas orang-orang Allah tolong, orang-orang yang yanhauna 'anil su', berarti apa? Nahi munkar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan aku timpakan kepada orang yang zalim dengan azab yang keras atas apa-apa yang mereka berbuat dari kefasikan. Tiga ayat ini mengandung perintah kepada kita semua untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Karena ada unsur amal ma'ruf nahi munkar di dalamnya, maka dijadikan oleh Imam Nawawi rahimahutaala dia sebagai syahid untuk bab amal ma'ruf nahi munkar. Mari kita lihat syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah taala fi ma sa'aqa min al-ayat. Kemudian al-mu'allif Imam Nawawi rahimahullah taala menyampaikan ayat wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum, bahwa al-haq itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa mau suka silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang mau untuk kufur maka terserah dia. Syekh mengatakan al-haqqu minallah azza wa jal, min rabbil ladzi khalaqal khalq walladzi lahul haqq fi ayyujab ala ibadihi ma syaa, al-haqqu minhu fayajib alaina qubulahu. Beliau mengatakan bahwa al-haq, kebenaran itu dari sisi Allah. Allah ar-rab alladzi khalaqal khalq, dia Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya, makhluknya, manusia. Kalau Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah yang paling tahu. Oleh karena itu, al-haqqu min rabbikum. Al-haq itu ada atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah adalah yang memiliki al-haq. Yang demikian menjadi satu hak keharusan atas hamba ini menerima apa yang Allah kehendaki. Al-haqqu minhu, karena al-haq ada di sisi Allah, fayajib alaina qubulahu, maka wajib atas kita, menjadi satu keharusan kita untuk menerima al-haq yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi satu keharusan, kewajiban kita untuk menerima al-haq yang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-haq yang dari Allah sebenar-benar al-haq, senyata-nyata al-haq, kebenaran yang paling benar. Sementara di zaman sekarang, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, perlu kita lihat, perlu kita pahami, banyak orang di zaman sekarang mengatakan jangan sok merasa benar sendiri. Kebenaran yang mutlak ada di sisi Allah. Ucapan ini separuh benar tapi separuh menghendaki lain. Karena yang dimaksudkan adalah jangan sampai kita mengklaim kebenaran itu. Kebenaran nanti urusan Allah. Seolah-olah tidak ada firman Allah. Maka kita katakan al-haqqu min rabbik. Al-haq min rabbikum. Al-haq itu, kebenaran itu dari sisi Allah. Lah Allah sudah menunjukkan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Maka harus kita berani mengatakan ini saya nukilkan dari Allah dan ini yang benar. Dan yang itu adalah salah. Setelah kita menyampaikan tentang al-haq yang sumbernya adalah dari Allah, maka setelah itu faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Syekh Utsaimin mengingatkan kepada kita hadis jumlah laisat litakhir. Kalimat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur bukan pilihan. Boleh kita memilih yang apa, mau beriman atau memilih mau kufur, bebas. Bukan itu maknanya. Wa anal insan mukhair in syaa amin wa in syaa kufur. Bukan itu. Bukan artinya manusia untuk memilih mana boleh, silakan mau kufur boleh, mau beriman juga boleh, bukan itu. Walakinna halit tahdid. Justru ayat ini adalah ancaman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur adalah ancaman dari Allah. Terbukti wa dalil ala hadza akhir ayat. Buktinya kalau ini adalah ancaman, kita lihat akhir ayat ini mengatakan inna a'tadna lidh-dhalimina naran akhata bihim suradiquha wa yastaghitu yughasu bima in kal muhli yashfil wujuh bi'sa asy-syarab wa sa'at murtafaqa. Allah katakan dalam akhir ayat ini, inna a'tadna lidh-dhalimina naran, aku ancamkan kepada orang-orang zalim naran, api neraka. Akhata bihim suradiquha, yang membelenggu mereka jilatan apinya. Wa in yastaghitu yughathu bima'in kal muhli yasfil wujuh, yang mereka ahli neraka itu ketika mereka kehausan meminta air, dia butuh minum. Yughathu bima'in kal muhli yasfil wujuh. Yughathu bima'in kal muhli. Allah berikan air minum untuk orang itu, kal muhli, seperti cairan logam yang panas, besi ataupun perak ataupun apalah logam, dari jenis logam, kalau dipanasi dengan panas sekian ratus derajat atau sekian ribu derajat, dia akan menjadi bubur, menjadi air, menjadi cair, sail. Lah, minuman ahli neraka seperti itu. Bukan minuman yang enak, minuman yang jadi segar, minuman yang melepaskan dahaga, bukan. Akan tetapi minumannya adalah cairan logam yang dipanaskan. Karena logam dibiarkan sebentar saja sudah menjadi keras. Kalau panas, dengan panas tinggi, dia baru bisa mencair. Yughathu bima'in kal muhl. Dikasih minum dengan cairan yang seperti cairan logam panas. Yasfil wujuh. Yang bila diminum air itu akan menjadikan muka ini menjadi hitam, gosong. Bi'sa syarab. Itu adalah sejelek-jelek minuman. Wa sa'at murtafaqa. Dan sejelek-jelek tempat peristirahatan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kalimat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur bukan pilihan, karena ada ancaman di belakangnya. Ayat ini adalah ancaman kepada kita. Satu-satu pilihan, hendaknya kita beriman kepada Allah. Kalau kita memilih kufur, maka akan menghadapi ancaman seperti yang di akhir ayat. Faman syaa'a falyu'min falahu thawabul jazil. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah atas al-haq yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan al-thawab al-jazil, mendapatkan pahala, limpahan pahala yang sangat banyak. Dengan keimanan kita kepada al-haq yang dari Allah itu, kita akan mendapatkan keuntungan demi keuntungan, balasan demi balasan kebaikan yang Allah sediakan. Wa man syaa'a falyakfur fa'alaihi al-iqab al-alim. Sementara orang-orang yang memilih kekufuran, maka atasnya dia akan mendapatkan iqab yang sangat pedih. Wa yakun min adh-dhalimin. Yang demikian itu adalah dari golongan orang-orang zalim. Karena Allah berfirman, wal kafiruna hum adh-dhalimun. Allah katakan, wal kafirun hum adh-dhalimun. Maka barang siapa yang kufur, mereka telah melakukan perbuatan kezaliman. Semua ini menunjukkan ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur bukanlah pilihan bebas, kita boleh ini atau kita boleh itu. Tetapi pilihan dalam arti siap menanggung resiko yang sangat besar atas kemurkaan Allah, kalau yang dipilih adalah falyakfur. Kalau yang dipilih adalah kekufuran. Fa fi hadza tahdid liman lam yu'min billah azza wa jal. Ayat ini menunjukkan adanya ancaman. Ancaman kepada siapa? Liman lam yu'min billah azza wa jal, kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah azza wa jal. Wa anal haq bayyin wa zahir ja'a bihi Muhammad alaihi salatu wasalam min rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya al-haq itu nampak dan jelas, yang Allah datangkan lewat nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Faman ihtada faqat wafaqa. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, mengambil hidayah dari jalan itu, dia telah mendapatkan taufik, telah tepat pilihannya. Nas'alallahu lana wa lakum al-hidayah. Semoga Allah berikan kepada kita dan kalian semua al-hidayah. Wa man dhalla wal iyadz billah faqad haza. Wallahu musta'an. Akan tetapi sebaliknya, kalaulah sudah datang keterangan dari Allah, sudah datang al-haq, tapi masih saja memilih al-batil, al-kufur, dia tidak peduli dengan al-haq, dia menolak al-haq, maka faqad khaza, dia telah menjadi orang yang rendah, merugi keadaannya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahu ta'ala fi ma dzakara min al-ayat ad-dalah 'ala al-wujub al-amal bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, saqa rahimahu ta'ala qaulu azza wajal fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian al-mu'allif Imam Nawawi rahimahu ta'ala setelah menyampaikan ayat al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, ayat yang berikutnya untuk melengkapi dalil tentang amal ma'ruf nahi munkar, maka beliau rahimahu ta'ala mengambil ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda', sampaikanlah dengan terus terang, bima tu'mar, tentang apa yang kalian perintahkan oleh Allah SWT. Terbuka saja. Ayat ini adalah perintah kepada Rasul alaihi salatu wasalam dengan dimulainya dakwah secara terbuka. Yang semula dakwah itu tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Maka setelah ayat ini turun, fasda' bima tu'mar adalah perintah kita sampaikan al-haq yang dari Allah itu dengan terbuka. Sampaikan apa yang kalian telah diperintahkan oleh Allah dari amal soleh, dari beribadah hanya kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Sampaikan. Wa'arid anil musyrikin. Lah, ketika kalian menyampaikan al-haq, pasti orang musyrik tidak akan diam, tidak akan terima. Maka pasti akan koar-koar dan akan melakukan apa? Gangguan-gangguan. Maka caranya adalah wa'arid anil musyrikin. Jangan kau pedulikan, tinggalkan. Tinggalkan dia, jangan kau pedulikan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wal khitab huna lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini fasda'. Khitabnya siapa? Nabi Muhammad. Ya Muhammad, fasda' bima tu'mar. Sampaikan, terus terang saja sudah sampaikan, terbuka tentang apa yang kau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Akan tetapi kata saya, wali yu'lam anal khitab al-muwajjah li Rasul sallallahu alaihi wasallam yang qasim ila qismain. Perlu kita ketahui bahwa setiap perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau bentuknya perintah kepada Nabi Muhammad, yang perlu kita ketahui ada dua jenis, ada dua macam. Macam yang pertama, qism khas bihi wali umma, yang kedua qism lahu wali ummatihi. Yang pertama qism khas bihi, khusus untuk dia. Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimaksud adalah untuk dirinya Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi. Ada pula yang Allah bicara kepada Nabi Muhammad dalam bentuk perintah, tetapi itu untuk dirinya dan umatnya. Lalu asalnya seperti apa? Wal aslu anna lahu wali ummatihi. Asal standar awalnya adalah setiap ucapan yang Allah ucapkan kepada nabinya, maka itu buat nabi dan untuk umatnya. Itu pokoknya asalnya. Asalnya pokoknya adalah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk nabi dan juga untuk umatnya. Li anna li ummati uswah hasanah fihi alaihi salatu wassalam. Karena atas umat Muhammad SAW ada contoh teladan dari diri Muhammad. Maka apa yang diperbuat oleh Muhammad adalah contoh untuk umatnya. Lakin idza wajadat tarinah tadullu ala anal khitab li Rasul alaihi wasallam kana khassah bihi. Akan tetapi kalau didapati, wajda wujidat qarinah, kalau didapati adanya qarinah yang menunjukkan bahwa khitab kepada Rasul itu khusus untuknya, maka menjadi khusus. Contohnya apa? Ayat alam nashrah laka sadrak, Saudara siapa yang diluaskan? Nabi. Alam nasrah laka sadrak. Ini khusus buat Nabi alaihissalam. Ucapan ini ucapan antara Allah dengan nabinya, bukan untuk umatnya. Juga ayat yang lainnya, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuk. Ketika Allah mengatakan wadduha walaili idza saja, terus ma wadda'aka rabbuka. Kalimat ma wadda'aka rabbuk itu khusus untuk nabinya, bahwa Allah SWT tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Ini khusus pembicaraan antara Allah dengan nabinya alaihi salatu wasalam. Ayat ini berbicara atau khitabnya khusus untuk nabi, tanpa bukan untuk umatnya. Karena ada qarinah bahwa ini kekhususan, maka kita tafsir apa kita pahami ayat-ayat ini berbicara khusus. Fa hadza khas bi rasul alaihi salatu wasalam. Maka ayat-ayat yang seperti ini, ini khusus untuk Rasul alaihi salatu wasalam. Wa amal misal qaulu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Akan tetapi dalam ayat yang lain surat Tahrim misalnya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Ini berguna, bermakna juga untuk semua umatnya. Kata Syekh, fahadha lahu wali ummatihi. Ayat ini teguran untuk nabi dan untuk umatnya. Larangan kita mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Juga surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna liiddatihin. Wahai nabi, konteksnya kalau lihat bahasanya kepada siapa? Kepada nabi. Wahai nabi, jika engkau mentalak, mencerai istri-istri kali apa istrimu, maka cerailah dia sesuai dengan masa iddahnya, di waktu iddahnya. Walaupun kalimatnya ya ayuhan nabi, tapi ini lahu wali ummatihi, untuk nabi dan untuk umatnya. Juga surat Al-Ma'idah, ya ayuhan rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sampaikan. Perintah menyampaikan ayat ini bahasanya apa? Ya ayuhar rasul. Kepada siapa jadi? Kalau konteksnya kepada rasul, khitabnya adalah rasul, tapi maknanya fahadha lahu wali ummatihi, untuk rasul dan untuk umatnya. Maka ayat-ayat tentang ya ayuhar, contoh dan pertama ya ayuhan nabi lima tuharrimu ahalallah, juga kepada orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengharamkan apa-apa yang Allah telah halalkan? Wahai nabi atau wahai orang-orang beriman, jika kalian talak istri-istri kalian, maka talliquhunna liiddatihin. Juga seperti ayat terakhir yang kita baca, ya ayyuhar rasul, maknanya apa? Wahai rasul dan para apa orang-orang yang beriman, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah Allah sampaikan kepada kalian. Perintah untuk menyampaikan Fahadza lahu wa li ummatihi. Maka ini untuknya dan untuk umatnya, karena juga didukung oleh hadis balighu anni walau ayah. Balighu anni, perintah dari Rasul, apa yang aku sampaikan kepadamu sampaikan kepada orang lain. Balighu anni. Dengan demikian kita sekarang tahu, walaupun ada ayat-ayat yang khitabnya kepada Rasul, tetapi maknanya adalah untuk Rasul dan untuk umatnya. Fahuna yaqulullah azza wa jalla li rasulihi fasda bima tu'mar. Lah, ayat yang sedang kita bahas, fasda bima tu'mar, yakni adhara ma tu'mar bihi wa bayyanahu. Ayat ini perintah kepada nabinya dan juga kepada orang beriman untuk menunjukkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian, untuk menerangkan apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Ayat wahyu yang Allah turunkan kepada kita semua, maka diperintahkan fasda' bima tu'mar. Maka perintah ini untuk Rasul dan untuk yang lainnya. Maknanya apa? Maknanya ada perintah untuk amal ma'ruf nahi munkar. Karena Al-Quran isinya imam ma'ruf, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankannya, atau ada kemungkaran yang Allah larang. Maka ketika ada apa? Perintah fasda bima tu'mar, yang diperintahkan Allah imma menjalankan ma'ruf atau meninggalkan mungkar. Maka ayat ini mengandung amal ma'ruf nahi munkar. Wala ta'khudzaka fillahi laumata la'im. Ketika kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, jangan pedulikan ucapan orang yang ingin berbicara, apa yang mencela atas perbuatanmu itu. Karena pasti orang yang tidak suka ketika kita beramal ma'ruf nahi munkar, itu akan berbicara. Dan kalau kita berharap tidak adanya orang yang berbicara dengan kita sesuatu yang apa? Tidak mungkin terjadi. Pasti ketika kita berbicara amal ma'ruf nahi munkar, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena Allah telah menurunkan para rasulnya, maka setiap rasul saja, orang-orang yang mulia, orang-orang pilihan Allah, bahkan orang yang termulia yang Allah pilih, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika membawa risalah ini, ada yang menerima, ada yang menolaknya, bahkan ada yang mencercanya. Maka kalau kita berharap semua orang menerima dengan senang hati sesuatu yang tidak mungkin, pasti ketika kita menjalani amal ma'ruf nahi munkar, akan kita hadapi cercaan atau ucapan-ucapan orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Wala ta'khudhuka fillahi laumata la'im. Maka jangan engkau pedulikan apa cercaan, ucapan-ucapan demikian. Wa hadza lahu wa li ummatihi, yang demikian itu untuk Rasul dan untuk umatnya. Fasda' bima tu'mar, perintah dari Allah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk umatnya. Kullu ummati yajib 'alaiha an tasda' bima amaraha Allahu bihi. Maka dengan demikian, setiap umat Muhammad wajib atasnya untuk menyampaikan dengan jelas apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya. Artinya, ta'mur bihin nas, dia memerintahkan kepada manusia. Wa antasda' biha nahallahu anhu, dan untuk menyampaikan dengan terbuka apa-apa yang Allah larangkan. Tanha 'anin nas, li'anan nahi 'ani syai' amar bitarkihi. Maka di sana mengandung perintah untuk melarang manusia. Melarang manusia atas sesuatu, yaitu konsekuensi apa maknanya adalah perintah untuk meninggalkan. Larangan itu adalah perintah, cuma perintah untuk meninggalkan. Jadi perintah itu ada dua, perintah untuk melakukan dan perintah untuk meninggalkan. Larangan termasuk perintah untuk meninggalkan. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang kalian diperintahkan dengan jelas, dengan terbuka. Wa'arid anil musyrikin, dan jangan pedulikan dari orang musyrikin ketika mereka bereaksi atas ucapanmu itu. Yani la tahtam bihim, enggak perlu pedulikan atas reaksi mereka. Fi halihim wala fi ma ya'ti min adzahim, tidak perlu peduli dengan reaksi mereka, apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka ganggukan kepada kita ketika kita menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yani la tahzan li adami imanihim kama qala ta'ala. Maknanya juga, jangan engkau bersedih dengan tidak berimannya mereka atas teguranmu itu. Kamu menyampaikan, menasihati mereka, tapi mereka tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena Allah telah berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Barangkali kalian akan mencelakakan dirimu atas pengaruh reaksi mereka, karena mereka tidak beriman dengan berita yang kalian sampaikan itu. Seringkali kita ini ikut bersedih, ikut kecewa dengan orang yang sedang kita dakwai, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ketika Nabi mendapatkan kondisi seperti itu, Nabi ditegur oleh Allah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarin illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kamu kecewa, sayang sekali kok enggak mau menerima begitu loh. Dan itu berpengaruh dalam kalbunya sampai sedih, sakit, mempengaruhi dirinya. Maka Allah mengingatkan kita, wa'arid anil musyrikin. Sudah, yang penting kalian sudah sampaikan, kalian sudah berusaha dengan sebaik-baiknya menyampaikan, ada upaya rifwelin, tetapi ketika mereka masih menolak juga, wa'arid anil musyrikin. Karena Allah mengingatkan, fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kau menyesali. La'allaka bahi'un nafsaka ala ayyakuna mu'minin. Di ayat lain mungkin kalian apa? Terpengaruh jiwamu, menyakiti jiwamu, karena kamu inginan kamu agar mereka beriman. Ala yakuna mu'minin, ketika mereka menolak untuk keimanan, kamu dakwai, kamu punya keinginan mereka beriman tapi mereka menolaknya, maka berpengaruh pada jiwa kamu. Ya'ni la'allaka muhlik nafsaka idza lam yu'minu bika. Bisa jadi upaya antum mendakwai seseorang ternyata tidak mendapatkan respon yang baik, lalu berpengaruh pada jiwamu, menjadikan kamu menderita, menyakiti diri kamu sendiri, menderita kalau mereka tidak beriman. Oleh karena itu, ya'ni la tubali bihim, tidak perlu tuh pedulikan mereka, tinggalkan sudah. Bal a'rid anhum fima yakhsul minhum min adza, bahkan tinggalkan, jangan pedulikan. Kalau mereka melakukan tindakan kejelekan kepada kamu, mengolok-olok atau yang serupa itu, tinggalkan saja. Yang penting kalian sudah menjalankan perintah Allah, fasda' bima tu'mar, lakukan amal ma'ruf nahi munkar. Fa'inal akibah lak, sesungguhnya al-akibah, balasan kebaikan di hari yang akan datang adalah untukmu. Wa fi'lan wa sarat al-akibah li Rasul alaihi salatu wasalam sabar wa zafar, dan nyata benar adanya bahwa di kemudian hari al-akibah, balasan kemenangan adalah untuk Rasul alaihi salatu wasalam, karena Rasul telah sabar dan mendapatkan kemenangan. Lalu Syekh bercerita tentang apa yang terjadi ketika Fathul Makkah. Fa'innahu alaihi salatu wassalam kharjan Makkah muhajiran muhtafian. Ketika Rasul keluar dari Makkah, bagaimana kondisinya? Hijrah, sembunyi-sembunyi. Yaksa ala nafsi, takut terhadap dirinya. Ancaman mereka betul-betul luar biasa. Bahkan Quraisy telah memberikan apa? Undian siapa-siapa yang bisa menangkap Muhammad ataupun Abu Bakar dengan apa? Akan disiapkan, dibikin hadiah, disediakan hadiah mi'atain minal ibil, 200 onta. Jadi Nabi 100 untuk Abu Bakar 100. Kalau siapa-siapa bisa menangkap Nabi 100, untuk yang bisa menangkap Abu Bakar akan siapkan 100. Walakin Allah Ta'ala anjahuma, akan tapi Allah memenangkan keduanya. Wa ba'da madha sanawat qalilah raja Nabi alaihi salatu wasalam fatihan Makkah wafiran mudfiran. Setelah berjalan sekian tahun lamanya, maka Nabi kembali ke Mekah mendapatkan kemenangan. Kondisinya menang. Karena telahu minnah alal mala'il minal Quraisy hatta waqafa alal babil Ka'bah. Ketika itu Nabi berdiri di hadapan Ka'bah mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, ma tarawna anni fa'ilan bikum. Wahai ma'syaral Quraisy, kira-kira apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Nabi keluar dalam keadaan terancam, dikejar-kejar. akan dibunuh. Ketika masuk Mekah kembali dalam keadaan menang, apa yang katakan, ya ma'syaral Quraisy, matarauna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang akan aku lakukan untuk kalian? Kalau raja, kalaulah dia panglima, maka kesempatan dia untuk membalas dendam, bunuh semua. Tetapi tidak demikian Rasul alaihi salatu wassalam. Maka orang-orang itu mengatakan dalam kondisi mereka rendah loh. Quraisy di hadapan Nabi ketika itu dalam kondisi rendah karena kalah. Takut semua. Qalu khairan akhu karim wa ibnu akhi karim. Mereka mengatakan anda itu orang apa baik, saudara yang baik, anak saudara yang baik. Maka Rasul mengatakan qala fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathrib alaikum al-yawm yaghfirullah lakum wa huwa arhamar rahimin idhabu fa antum talaqa. Maka aku katakan kepada kalian seperti Yusuf telah mengatakan kepada saudara-saudaranya, tidak perlu bersedih atas kalian, Allah telah mengampuni kalian semua dan Allah arhamar rahimin. Maka dibebaskan semuanya. Famanna alaihim alaihi salatu wassalam ba'da an kana qadiran alaihim. Maka mereka semua diberikan kebaikan oleh Rasul alaihi wasallam padahal Rasul mampu untuk berbuat membalas dendam kepada mereka. Walhasil ikhwan fillah, insyaallah ayat ini lanjutannya kita baca di waktu yang akan datang. Yang jelas bahwa ayat ini mengandung perintah agar kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.